Terus pisang balik buat semuanya. Goyang sama-sama lagi yuk. Yang suka bingkisan rindu digoyang semuanya bareng yuk. Tepuk tangannya yuk buat semuanya. Susuri senja kota sekian lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku? Aku masih di sini, Mas Wendy, menunggumu sayang. Salam bis. Yang ku bawa.